Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati, masih kita pada permasalahan takfir, pengkafiran kaum muslimin, bahwa itu bukan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, bahwa ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa, tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qad qulna anna ahla sunnah ya'taqidun anna al-muslimin la yukaffar bidhunubi wal ma'asi. Ahla sunnah wal jamaah meyakini bahwa kaum muslimin tidak dikafirkan dengan dosa-dosa, walaupun dosa besar, kecuali kalau sudah sampai kepada perkara-perkara kufur, perkara-perkara yang menentang usul prinsip-prinsip agama. Kaum muslim yang saya hormati, sudah kita katakan bahwa al-sunnah wasatun daiman baina firaqil ummah, bahwa al-sunnah selalu tengah-tengah di antara firqah-firqah, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat. Demikian pula dalam masalah takfir, al-sunnah wal-jamaah tengah-tengah antara mereka-mereka yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa, yaitu khawarij, atau yang menganggap bahwa mereka kekal dalam neraka selama-lamanya seperti Mu'tazilah, dengan yang sebaliknya yang menyatakan bahwa seorang walaupun berbuat dosa apapun tidak berkurang imannya dan tetap sempurna, yaitu kelompok Murji'ah. Maka ahlu sunnah wasatun bainahuma, ahlu sunnah tengah-tengah di antara keduanya, karena mereka ahlu sunnah wal jamaah selalu menjamak dan mengumpulkan antar dalil-dalil, antar adillah. Mereka selalu menjamak di antara dalil-dalil dan nusus dari Quran dan Sunnah. Adapun kaum Murji'ah hanya berpegang dengan nusus al-wa'ad, sedangkan Khawarij dan Mu'tazilah hanya terpaku pada nusus al-wa'id. Adapun Murji'ah hanya berpegang dengan dalil-dalil yang memberikan janji-janji baik, tidak menengok pada ancaman-ancaman. Sedangkan Mu'tazilah dengan Khawarij hanya terpaku pada dalil-dalil ancaman, tapi tidak menengok pada dalil-dalil yang bersifat janji-janji ampunan. Maka akhirnya kedua-duanya sesat, keluar dari kebenaran. Keduanya menyimpang dari shiratal mustaqim. Wa ahlus sunnah bi khilafi haula'i wa ulaik. Adapun ahlus sunnah berbeda dengan yang ini dan berbeda dengan yang itu. Indahum, menurut mereka ahlus sunnah, bahwa dosa-dosa itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti kalau kesyirikan dengan syirkal akbar, maka tidak akan diampuni. Tetapi kalau dosa-dosa lain selain syirik akbar, maka kata Allah, yaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mungkin mengampuni, mungkin juga mengadzab bagi dosa-dosa yang lain. Kalau masih mungkin mengampuni, berarti orang tersebut tidak kafir, karena masih ada harapan diampuni. Wa kathir min ahli al-kabair yadkhulun an-nar, yadkhulun an-nar aqwamun thumma yashfa' fihim ash-shufa'a. Banyak sekali golongan yang berbuat dosa besar yang masuk ke dalam neraka, tetapi kemudian mereka diselamatkan dengan syafaat-syafaat para pemberi-pemberi syafaat. Fayakhrujuna faujan faujan, maka mereka keluar segolongan demi segolongan dari api neraka, diselamatkan ke dalam surga sampai selesai seluruh syafaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi telah memberikan syafaat, orang-orang beriman telah memberikan syafaat, dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin. Tidak tersisa kecuali Allah arhamur rahimin. Maka Allah memberikan pembelaannya. Fayaqbidu qabdatan minan nar, Allah mengambil segenggam tangannya dari penduduk neraka. Fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, Allah selamatkan daripadanya kaum-kaum yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun, hanya saja mereka masih punya keimanan. Allah ambil dan Allah selamatkan. Kama warada fil ahadith, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabul jihad dan siyam, dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ucapan musannif sahibul kitab aqidatus salaf wa ashabul hadis wa huwa al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, menyatakan, ya'taqidu ahlus sunnati anna al-mu'mina وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها. Bahwa ahlus sunnah meyakini seorang yang beriman jika berbuat dosa dengan dosa-dosa yang banyak, dosa kecil maupun dosa besar, maka dia tidak dikafirkan dengannya. ولا يخرج بها من الإيمان, dan tidak dikeluarkan dari keimanan. Khilafan lil khawarij, berbeda dengan khawarij. fa innahu yukaffar biha indahum. Menurut mereka, para pendosa tadi dikafirkan. Wa khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda juga dengan Mu'tazilah. Karena mereka menganggap walaupun orang-orang itu tidak kafir, illa annahum yakhrujuna biha sahibuha minal iman. Walaupun tidak kafir, tapi keluar dari keimanan, kata Mu'tazilah. Tapi tidak kafir. Berarti tidak kafir, tidak mukmin. Wa yaj'aluna fi manzilatin bainal manzilatain. Dan mereka menganggapnya golongan tadi di antara dua kedudukan, di antara mukmin dan kafir. Wa 'inda ahli sunnah la yukafar biha. Adapun menurut ahli sunnah, orang-orang yang berdosa tadi tetap tidak dikafirkan. Illa idartakaba mukaffir minad dunub. Kecuali kalau mereka melakukan dosa-dosa yang mukaffirah, dosa yang mengkafirkan, seperti saballah wa sabr rasul, seperti mencerca Allah, mencerca Rasul, au ahanal mushaf, atau menghinakan mushaf Al-Quran, au sajada li ghairillah, atau sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma syakala dzalika minal mukaffirat, dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang mengkafirkan. Fa idza fa'ala wahidan min hadhihi al mukaffirat kharaja min dairatil iman. Kalau keluar dengan satu pengkafiran saja dari apa yang disebutkan tadi, maka dia keluar dari keimanan, fa huwa kafir, maka dia kafir. Wa amma bil ma'siyah, adapun dengan kemaksiatan-kemaksiatan, fala yukaffar wala yukhraj min dairatil islam. Adapun dengan dosa-dosa, walaupun dosa besar, tidak dikafirkan dan tidak dikeluarkan dari keislaman. Wan nususu mutawatiratun mutadhafirah fi hadzal mawdu'. Dan nas-nas, dalil-dalil sangat mutawatir, saling dukung-mendukung, mutadhafirah, sangat banyaknya dalam masalah ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala rahimahullah, wa in kharaja minad dunya ghayra taibin minha. Kalaupun dia mati keluar dari dunia dalam keadaan belum bertaubat. Ya'ni mata musirran 'alaiha. Artinya mati dalam keadaan israr. Mati dalam keadaan terus-menerus di atas dosa. Wa hadha amrun madmumun la syak. Ini perkara yang sangat jelek, tidak ragu lagi. Mati dalam keadaan israr di atas dosa-dosa. Hadha madmum, tercela bila syak. Karena al-matlub minal mu'min an yastaqima 'ala dinillah. Karena seorang mukmin sudah seharusnya untuk dia istiqamah di atas agama Allah. Jangan sampai dia jatuh ke dalam dosa kecuali segera bertaubat, segera kembali. Jangan israr, jangan terus menerus. Harus yastaqim, istiqamah di atas dinillah tabaraka wa ta'ala. Wa an yuti' Allah wa an yuti' ar-rasul. Sudah semestinya seorang mukmin mentaati Allah, mentaati Rasul, wa yajtanibal ma'asi, hendaklah dia menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, kabiraha musaghiraha, yang besar maupun yang kecil. Bal idza istaqama la yarkan ila amali. Bahkan seorang mukmin kalaupun sudah istiqamah, tetap tidak boleh mengandalkan amalan-amalannya. Tidak boleh mengandalkan amalan solehnya. Wa innama yatma' fi rahmatillah. Seharusnya dia tetap berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafu 'adzabah. Dan harus dia tetap takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Ini mukmin shadiq. Mukmin yang shadiq, mukmin yang jujur, mukmin al-qawi. Al-iman ya'mal al-a'mal as-salihah wa huwa yartajif. Seorang yang mukmin, seorang yang qawiul iman, yang kuat imannya, dia beramal dengan amalan saleh. Tetapi bersama amalan-amalan salehnya, dia tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna khalilun a'azakumullah. Seorang mukmin yang jujur, seorang mukmin yang sungguh-sungguh, seorang mukmin yang kuat imannya, dia beramal saleh, tetapi dalam keadaan tetap takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan alla yaqbala minhu. Yang dikhawatirkan adalah jangan-jangan Allah tidak menerimanya. Li'annahu qad yakunu akhalla bi syai. Karena bisa jadi dia mencacati amalan-amalannya dengan sesuatu yang dia tidak sadari. Jangan-jangan akhalla bi syai'in mimma syara'ahu Allah. Jangan-jangan dia tidak lengkap syarat-syaratnya, atau tidak sempurna amalan-amalannya, atau ada kurang ikhlasnya, atau ada riya di dalamnya, atau ada sekian perkara-perkara yang merusak amalan saleh. Minasyuruti awil wajibat. Apakah syarat-syaratnya ataupun kewajiban-kewajibannya? Qul inna a'udzubikumullah, lihat apa yang Allah gambarkan tentang orang beriman. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما أتوا mereka yang memberikan apa yang mereka dapatkan dalam keadaan qulubuhum wajilatun, bersedekah, beramal saleh, tetapi qulubuhum wajilatun, tetapi hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahum ilaihim raji'un, kalau mereka yakin bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang beriman bukan orang yang sombong dengan amalan salehnya. Orang beriman bukan orang yang merasa bangga dengan amal ibadahnya. Bukan orang yang menagih pahala di sisi Allah, aku sudah beramal baik, mana ya Allah hakku? Bukan itu. Orang yang mukmin dengan hakikatul iman, orang mukmin yang benar-benar shadiq fi imanih, adalah orang yang beriman kemudian takut. Jangan-jangan amalannya tidak sempurna. Jangan-jangan amalannya tidak diterima karena kekurangan pada dirinya. Jangan-jangan dia kurang ikhlas. Jangan-jangan ada sesuatu syarat yang saya belum lengkapi. Jangan-jangan ada kekurangan. Mungkin aku dalam keadaan salat berpikir kesana kemari. Mungkin Allah murka karena aku tidak khusyuk dalam salatnya. Khamilina azakumullah, ini orang mukmin yang memiliki rasa takut kepada Allah bersama amalan saleh. Manusia berbagai macam jenis-jenisnya. Ada yang beramal saleh kemudian takut pada Allah Ta'ala. Ada yang berbuat dosa kemudian takut. Ada yang berbuat dosa-dosa tapi enggak takut. Khamilina azakumullah. Ada yang dalam keadaan tidak mau beramal soleh, dalam keadaan tidak takut. Ayuhum ahsan, atau ayuhum, siapa di antara mereka yang paling baik? Yang paling baik, yang paling tinggi adalah yang beramal soleh kemudian takut. Adapun orang berdosa kemudian takut, wajar. Berbuat dosa kemudian takut. Sudah bagus. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah orang yang menghindari dosa-dosa dan beramal soleh, tapi tetap dalam keadaan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut gak diterima. Merasa dirinya masih belum sempurna. Merasa amalan solehnya masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dan ini yang diajarkan. Mana buktinya? Buktinya kalau engkau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan? Astagfirullah. Kenapa? Habis beramal saleh, kok beristighfar? Selesai dari berbuat ibadah, kenapa istighfar? Engkau selesai beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala di ibadah yang paling tinggi, yaitu salat. Kenapa kok beristighfar? Astagfirullah. Khamilina azakumullah, karena bagaimanapun juga seorang hamba berupaya untuk beribadah sebaik-baiknya, tetap tidak bisa sempurna. Beristighfarlah pada Allah. Minta ampunlah kepada Allah karena ibadahmu belum sempurna. Ada di antara kalian yang merasa sempurna? Begitu Allahu Akbar, ingat mobilnya belum dikunci. Wah, motor saya belum dimasukkan, nanti kalau hujan bagaimana? Sudah kemana-mana berpikirnya. Apakah itu yang dikatakan khusyuk? Apakah itu sholat yang sempurna? Maka jangan sekali-kali seseorang sombong dengan amalan solehnya. Harusnya sebaliknya. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihim annahum ila rabbihim raji'un. Yaqul kata Syekh Rabi', seharusnya seorang yang mukmin berkata, la'alli lam ukhlus fi hadzal 'amal. Jangan-jangan aku belum ikhlas dalam amalan ini. La'alli qassartu, bisa jadi aku tidak sempurna. Wa la'alli kada wa la'alli kada, mungkin aku begini, mungkin aku begitu. Walihada syuri'a al-istighfar ba'da kulli maktubah. Oleh karena itu diajarkan untuk beristighfar setiap selesai salat wajib. Wa ba'da kulli amal, bahkan setiap amalan-amalan saleh hendaklah beristighfar. Dan menyatakan pada Allah, ya Allah, ini yang aku bisa kerjakan. Ini yang aku bisa kerjakan masih sekian banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Astaghfirullah. Fatafrugh min as-salah kullu salatin fatastaghfirillah tabaraka wa ta'ala. Engkau selesai salat, dari salat apapun engkau beristighfar. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafrugh min al-hajji fatastaghfirullah wa tadhkurullaha katsiran. Wa min as-siyami kadzalik. Selesai haji beristighfar, selesai puasa beristighfar. Wa min al-a'mal salihah, setelah beramal dengan amalan saleh beristighfar. Hadza halul mu'min as-shadiq, itulah keadaan orang yang beriman yang jujur keimanannya, yang kamilul iman, yang sempurna keimanannya. Wal 'asi la syakka indahu naqsun fi imanihi wa naqsun fi hayaihi min Allah. Adapun orang yang bermaksiat, tidak ragu lagi bahwa seorang yang bermaksiat berkurang keimanannya karena berkurang rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsa fi syukranih, yang berarti berkurang pula syukurnya terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Karena di antara bentuk-bentuk syukur adalah beramal saleh. Diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bersyukur, alhamdulillah. Dan di antara syukurnya adalah menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang Allah berikan kepada kita berapa kenikmatan? Dan amalan saleh yang kita kerjakan sudah berapa yang kita kerjakan sebagai syukur? Qul inna a'udzubikumullah. Allah katakan kepada Ala Dawud, i'malu Ala Dawud syukra. Beramalah wahai ahli Dawud sebagai syukran, sebagai tanda syukur. Tapi ukur banyak mana kenikmatan yang diberikan kepada kita dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih kurang, beristighfarlah. Kerjakan amal saleh, beristighfar. Karena merasa masih kurang. Khamilan azakullah, kenikmatan mata saja yang Allah berikan kepada kita enggak cukup untuk kalian syukuri sepanjang umurmu beribadah. Enggak cukup. Seberapa kenikmatan mata? Dan berapa menit kamu pakai? Khamilan azakullah, bukan hitungan menit, hitungan tahun. Masyaallah. Kamu pakai terus-menerus setiap detik, setiap saat, sekian tahun. Masya Allah, ni'mah azimah. Ni'mat pendengaranmu, berapa lama kamu nikmati? Ni'mat badanmu yang sehat, ni'mat semua yang Allah berikan kepadamu sebagai fasilitas kehidupanmu, sudah disyukuri? Baik, seberapa amalan saleh kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Apakah cukup? Tidak akan cukup dengan ibadahmu seumur hidupmu. Tidak cukup. Maka ketika kita beribadah, beristighfar, astagfirullah. Astagfirullah. Maka orang yang bermaksiat lebih parah lagi. Berarti dia dalam keadaan kurang syukurnya, kurang rasa malunya kepada Allah, kurang keyakinannya dengan ancaman-ancaman Allah. Qul na'udzubikumullah. Dan itu menunjukkan kurangnya iman. Yatafawat hadan naqs biqadri ma yartakifuna min adz-dzunubi wal 'iyadu billah. Tentunya berbeda-beda berkurangnya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa. Semakin banyak berarti semakin berkurang. Semakin besar berarti semakin berkurang imannya. Fayanbaghi lil mu'min an yastahi min Allah. Maka seharusnya bagi seorang mukmin untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah tabaraka wa taala. Wa an yakhafa 'iqabahu 'azza wa jalla. Dan hendaklah dia takut kepada Allah, takut balasannya. Wa dukhulun nari laysa bisahl. Dan masuk neraka itu tidak ringan. Tidak ringan walaupun sebentar. Jangan seperti ucapan Yahudi, kita enggak akan disentuh neraka kecuali beberapa hari saja. Seakan-akan beberapa hari itu tidak mengapa. Cuma beberapa hari. Jangan menganggap remeh masalah nar. Di hari yang ukurannya satu harinya 50 ribu tahun. Beberapa hari berarti beberapa kali 50 ribu tahun. Dan satu kejap saja kakimu menyentuh api neraka, mendidih apa yang ada di kepalanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, di antara seringan-ringan adab adalah dipakaikan terompah kepadanya, terompah dari api neraka, ketika dipakai mendidih kepalanya. Dan itu baru yang ringan. Al-an fi dunya law huddidta bisijni larta'adta minal khawf. Sekarang di dunia saja, ketika engkau diancam dengan penjara, ditangkap oleh polisi, larta'ad, niscaya engkau akan bergetar hatinya, deg-degan kamu karena takut. La saharta layali khaufan min as-sijn. Bisa jadi engkau enggak bisa tidur semalaman karena khawatir besok akan datang polisi menangkapmu, memenjarakan kamu. Itu baru ancaman dunia. Kaifa bisijni finnar? Maka bagaimana dengan penjara di api neraka? Yang min fauqihim, dari atas mereka ada tutupan dan di bawah mereka ada tutupan. Khonibina a'azakumullah. Tutupan dari api neraka. Dikurung dengan api neraka. Wal'iyadu billah. Kenapa tidak takut? Padahal ancaman polisi kamu takut. Wa yatafawatuna fi dukhuliha. Demikian pula akan berbeda-beda para pendosa-pendosa tadi ketika masuk neraka. Minhum man ta'khuduhu ila ka'bayh. Di antara mereka ada yang terazab sampai ke lututnya atau ke mata kakinya. Azabnya hanya di kakinya saja seperti memakai terompah. Wa minhum man ta'khuduhu ila muntasafi saqayh. Di antara mereka ada yang diazab dengan neraka sampai ke betisnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila rukbatayh. Dan di antara mereka ada yang diazab dengan neraka sampai ke lututnya. Wa minhum man ta'khuduhu jismuhu kulluhu illa mawatin as-sujud. Di antara mereka ada yang masuk neraka seluruhnya, yang selamat hanya tempat-tempat sujudnya. Tabqa lahu in kana yusalli. Terjaga anggota sujudnya karena dia masih salat. Wa idza lam yakun yusalli. Kalau ternyata dia tidak salat, yumkin jismuhu kulluhu finnar. Mungkin dia akan di neraka seluruh tubuhnya. Tidak tersisa. Wa kam yabqa. Dan berapa lama dia tinggal di sana? Wallahu ta'ala alam. Allah yang lebih tahu. Kita enggak tahu. Idza kana tarikuz zakah yubattah buqa' qarqar fi yawmin miqdaru 50,000 sana. Kalau saja orang yang tidak membayar zakat akan dilemparkan ke tempat yang dalam, ke tempat yang rendah, yang dijuluki buqa'a qarqar dalam hadis yang sahih, di hari yang ukurannya 50,000 tahun. Fakaifa bitarikus shalah, maka bagaimana yang meninggalkan salat? Qad yabqa 50,000 sana fin nari aw aktsar, bisa jadi dia akan tinggal di sana 50,000 tahun lebih. Hal indaka isti'dadun ta'ishu fin nari lahzatan? Apakah engkau siap, sanggup untuk tinggal di neraka sesaat saja? Apalagi 50,000 tahun. Itu baru sehari. Maka jangan berkata seperti ucapan Yahudi, kita tidak sentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Jangan santai, jangan sombong. Jangan merasa sanggup paling beberapa hari saja. Hari yaumaidin berbeda dengan hari ini. Hari ketika itu berbeda dengan hari-hari dunia. 50,000 tahun dari hari dunia. Setahun saja kalau dalam siksaan terlalu lama. Bahkan sehari kalau dalam siksaan terlalu lama. Apalagi 50,000 tahun. Falaisa ma'na hadha taqrir annana nujarri an-nas ala ma'asillah, maka bukanlah ketetapan ini, bukanlah keyakinan ini, akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa para pendosa itu tidak kekal dalam neraka kemudian menganggap enteng dengan dosa-dosa. Bukan kita nujarri, bukan kita membuat mereka tambah berani berbuat dosa. Jangan dikira akidah ini membela para pendosa kemudian silakan berbuat dosa, kalian tidak kafir, silakan berbuat dosa, kalian tidak akan kekal dalam neraka. Hati-hati wahai kaum muslimin, wahai ahli sunnah, wahai salafiyun. Keyakinan kita bahwa orang yang berdosa tidak kekal dalam neraka bukan berarti engkau mengentengkan dosa-dosa, bukan berarti diajarkan untuk jeri, untuk lancang berbuat dosa, berbuat maksiat. Kata Syekh, falaysa ma'na hadha taqrir annana nujarri innas, bukanlah taqrir, ketetapan yang kita bahas ini alhamdulillah dikullah, bukan berarti kita nujarri innas, bukan berarti kita membuat manusia berani lancang berbuat dosa. Innama naruddu 'alal khawarij, ketetapan kita ini, keyakinan kita ini, akidah ahlu sunnah ini hanya menunjukkan betapa sesatnya khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta mereka. Ini kita bantah. Wa fi nafsil waqt naruddu 'alal murji'ah, maka di waktu yang sama kita bantah pula murji'ah yang menganggap para pendosa itu imannya tetap sempurna, yang menganggap bahwa orang yang berbuat maksiatan apapun imannya tidak berkurang. Kita bantah. Berkurang sesuai dengan kadar dosanya. Maka fi nafsil waqt narudu 'alal murji'ah wa nubayyin hukm Allah fi hadhihi al-qadaya, kita menerangkan hukum Allah dalam masalah ini. Lakin yabqa amil al-khawf min Allahi wal-haya, tetapi tetap ahli sunnah memiliki rasa takut kepada Allah SWT, tidak berani bermaksiat, tidak berani lancang berbuat dosa. Ahli sunnah tetap memiliki rasa malu kepada Allah SWT, tetap qa'imun fi nafsil mu'min, tetap tegak di hati setiap mu'min rasa takut dan rasa malu kepada Allah SWT harus tetap ada pada setiap mu'min. Wa qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah, wa in kharaja minad dunya ghaira taibin minha wa mata ala tauhid wal ikhlas, dan meninggal di atas tauhid dan keikhlasan. Hadza huwa asyart. Bi hadza asyart faqad yamutu ala su'il khatimah wal 'iyadu billah. Tetap syaratnya ada. Seorang yang mati keluar dari dunia belum bertaubat, terancam dengan dosa-dosa ila akhirih. Kita katakan bahwa itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau mati di atas tauhid dan keikhlasan. Hati-hati. Siapa yang bisa menjamin kalau dia mati dalam keadaan bertauhid? Tenang saja, kita berbuat dosa, enggak apa-apa. Yang penting kalau mati nanti tetap bertauhid. Insyaallah kita enggak akan diazab atau diazab berapa hari saja. Maka kita katakan kepada mereka ini, orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, apakah kamu yakin kalau kamu mati nanti dalam keadaan bertauhid? Jangan-jangan dengan dosa-dosa yang dia kerjakan, imannya berkurang. Jangan-jangan dengan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia kerjakan, sampai ketika matinya habis keimanannya, dan dia sudah tidak yakin lagi kepada Allah SWT, dan sudah berkata di mulutnya dengan ucapan-ucapan kufur, saya enggak yakin akan ada neraka, saya enggak yakin kalau ada surga. Kafir. Keluar dari Islam. Siapa yang tidak percaya, siapa yang tidak yakin adanya surga dan neraka, siapa yang tidak yakin adanya yaumul hisab, berarti dia sudah kafir. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Husnul khatimah akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab. Sebagaimana sebaliknya su'ul khatimah akan didapat oleh seseorang juga karena sebab-sebab. Apa sebab-sebabnya? Amalan di masa hidupnya. Sebab-sebabnya adalah perbuatan-perbuatan dia sepanjang hidupnya. Itu yang akan menjadi sesuatu di akhir hidupnya. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengkhabarkan, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira', fayasbiqu alaihi al-kitab faya'mal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh demi Allah yang tidak ilah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amalan ahli surga sampai sudah hampir antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja, tiba-tiba berubah, beramal dengan amalan ahli nar, kemudian masuk neraka. Juga salah seorang kalian beramal dengan amalan ahli neraka hingga antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi, tinggal sehasta lagi, tiba-tiba yusbiq alihil kitab, tercatat dia beramal dengan amalan ahli jannah, maka dia masuk ke dalam jannah. Fala taghtaru bil amal. Maka jangan kalian tertipu dengan amalan-amalan salehmu. Karena ada dalam riwayat yang sahih, orang yang beramal dengan amalan ahli jannah sepanjang hidupnya, tinggal sejengkal lagi akan mati, tiba-tiba berubah menjadi su'ul khatimah. Dan berubah dengan amalan ahli nar, fayadkhulun nar. Fala taghtaru bil amal. Maka jangan sombong dengan amalan-amalanmu. Was'alillaha husnal khatimah. Mintalah kepada Allah husnul khatimah. Mintalah kepada Allah al-thabat, kemantapan istiqamah. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Fadaiman al-muslim yakhaf wa yarju. Demikianlah seorang muslim selalu berharap, selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yakhaf 'iqab Allah, takut terhadap azab Allah, takut terhadap kemurkaan Allah, dan berharap maafnya Allah dan rahmatnya. Wa su'ul khatimah, akhir yang jelek. Lahu asbabun, memiliki sebab-sebab. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari mati yang jelek, dari su'ul khatimah. Faqad yakunu murai, su'ul khatimah yang didapat oleh seseorang ada sebab-sebabnya. Kata para ulama, dia beramal dengan amalan ahli surga sampai akhir wafatnya, tiba-tiba sejengkal lagi dia akan wafat, berubah jadi ahli nar. Apakah begitu saja berubah? Kata para ulama, tidak demikian. Dia beramal dengan amalan ahli jannah sekian lama, ternyata di sana tercampur dengan riya, dengan ujub, dengan bangga diri, dengan ingin dipuji, dengan berbagai macam tujuan-tujuan lain. Ingin dibicarakan, ingin disanjung, ingin diangkat, ingin dikatakan begini, ingin dikatakan begitu. Maka ketika akan matinya, keluar aslinya. Yang ternyata dia, na'udzubillah, bukan seorang yang mukmin haqiqatul iman. Ternyata dia bukan orang yang beriman dengan sungguh-sungguh. Semua tujuannya dunia. Khamilina a'azakumullah. Qad yakunu mura'in, bisa jadi dia orang yang riya di dunia. Wa qad yakunu murabin, bisa jadi dia orang yang murabin, yang memiliki raib, rasa ragu di hatinya. Apa iya saya akan masuk surga? Apa iya saya akan masuk? Apa iya saya begini? Dia beramal, beribadah, orang lain memujinya, masya Allah ibadahnya, tapi hatinya, apa iya nanti akan ada surga, akan ada neraka? Ternyata ketika akan matinya, disebutkan qul la ilaha illallah, tiba-tiba dibantah oleh dia. Ngapain ngucapkan la ilaha illallah? Astagfirullah. Untuk apa? Emang ada surga? Emang ada neraka? Keluar semua aslinya, yang ada dalam hatinya, yang hakikatnya bersemayam di hatinya adalah kekufuran, riya, raib, syak. Orang semua terkejut. Ini orang dulunya soleh, kok tiba-tiba matinya demikian? Iya, dulunya soleh, fima yabdu linnas. Diriwayatkan dalam riwayat lain, dengan kalimat beramal dengan amalan ahli jannah, fima yabdu linnas. Beramal dengan amalan ahli surga, di pandangan manusia. Secara zahir, batinnya siapa yang tahu? Hatinya, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fima yabdu linnas, dalam pandangan manusia dia orang saleh. Amalannya bagus. Ibadahnya bagus. Khana bidana azakumullah. Ternyata hatinya na'udzubillah muncul di akhir hidupnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Sebagaimana apa yang pernah diriwayatkan, seorang yang ikut berperang, berjihad bersama Rasulullah SAW dan paling semangat, paling depan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, dia min ahli nar. Para sahabat terkejut. Bagaimana mungkin orang yang berjihad dengan sehebat itu ahli nar? Munafiqin gak berani berperang. Gak mau ikut berperang. Beralasan dengan 1001 macam alasan. Tapi dia berperang. Berjihad. Paling depan. Paling berani. Paling semangat. Nabi menyatakan huwa min ahli nar. Yang ternyata ketika matinya dia bunuh diri. Meletakkan pedangnya dengan terbalik dan merebahkan badannya di atas pedangnya. Maka sahabat yang melihat berkata, "Shadaq Rasulullah. Engkau benar ya Rasulullah. Engkau benar, ternyata dia membunuh dirinya sendiri." Khana bin na'azakumullah. Tapi kita bandingkan dengan mereka-mereka yang di bawah orang ini, yaitu yang belagak perang, belagak jihad, kemudian bunuh diri. Bagaimana kira-kira? Khana bin na'azakumullah. Masih ada satu kisah lagi. Rajal. Yang Rasulullah SAW menyatakan di antara kalian, ada yang gerahamnya sebesar gunung Uhud di dalam neraka jahannam. Ini pasukan mujahidin. Rasulullah SAW menyatakan demikian. Sampai mereka bersungguh-sungguh untuk berjihad sampai mendapatkan syahid, syahid, syahid. Dan Rasulullah SAW mempersaksikan syahid. Maka yang syahid tadi jelas bukan yang dimaksud. Yang hidupin yang ketakutan. Ternyata sampai Rasulullah wafat tinggal dua. Abu Hurairah dengan Rajjal. Abu Hurairah sangat takutnya, berarti tinggal aku dan dia. Jangan-jangan aku. Ternyata ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku sebagai Nabi, Rajjal ikut bersama Musailamah. Khamilina azakumullah, tiba-tiba berubah jadi kafir, beriman dengan Nabi palsu, ikut bersama mereka memerangi para sahabat, memerangi kaum muslimin, dan mati dalam keadaan kafir. Maka Abu Hurairah berkata, alhamdulillah, berarti dia yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waktu itu ada Rasulullah SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ada Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa menyatakan bahwa kalian syahid, kalian mendapatkan demikian, kalian selamat. Atau Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Fulan fil jannah. Dan bisa menyatakan dengan wahyu dari Allah bahwa di antara kalian ada yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud dalam neraka jahannam. Bahwa fulan min ahlin nar. Sekarang, bisa dipastikan? Tidak bisa. Kalian dan saya dan seluruh kaum muslimin sama-sama tidak tahu. Apakah kita min ahlin nar atau min ahlil jannah? Sama-sama tidak tahu. Bagaimana di akhir hidup kita, husnul khatimah atau su'ul khatimah? Khana bin a'azakumullah. Kalau tidak tahu, siapa di antara kita yang berani tenang, tenteram, menyatakan kita akan masuk surga? Siapa yang kemudian merasa tenang? Seharusnya tidak ada seorang mukmin pun yang merasa tenang. Selalu merasa gelisah sebelum dia berhadapan dengan Allah dan dikatakan engkau min ahlil jannah. Sebelum itu tetap gelisah, tetap takut. Qul inna a'udzubikumullah wa taufiqul afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.